wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tahayyuluhum li'ibtali syar'illahi. Al-mas'alatu thalithatu wal-khamsuna. I'malul hiyalil al-zahirati wal-batinati fi daf'i ma ja'at bihir ar-rusulu kaqawlihi ta'ala anhum wa makaru wa makarallah. Waqalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajahan nahari wakfuru akhirah. Asy-syarh qala syari rahimallahu ta'ala min a'mali ahlil jahiliyati min alkitabiyina wal ummiyina i'maluhum alhiyala fi taghyiri syar'illahi subhanahu wa ta'ala litakhallusi minhu wa infazi kufrihim wa dalalihim li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahati fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makiratin wa min dhalika qawlihi ta'ala 'anhum wa makarum wa makarallah wallahu khairul makirin wal makru huwa isalul makruhi bitariqatin khafiyatin wal yahudu hina aradu qatlal masihi Isa ibn Maryama alaihi salam lianna adatahum qatlul anbiya'i fa'aradu an ayyaqtulu al masiha alaihi salam fadhahabu ila maliki kafirin wa thaniyin faqalu lahu inna hadha ar-rajula sayughayyiru hukmaka intaraktahu fa arsala hadhal maliku jama'atan liqatlil masihi wadakhalu alaihi fi makanihi yuriduna qatlahu walakinna allaha jalla wa ala makara li nabiyihi fa'alqa shibahal masihi ala shabahal masiha ala rajulin min atba'ihi shabahal masihi ala rajulin فألقى شبه المسيح على رجل من أتباعه قدم نفسه لذلك يريد الأجر من الله حتى صار كأنه المسيح فأخذوه وقتلوه وصلبوه على الخشبة يظنون أنه المسيح ورفع الله المسيح إليه من بينهم وهم لا يشعرون ولهذا يقول جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Taib. Tahayyuluhum li ibtali syar'illah. Permasalahan ke-53. Al-mas'alah ats-tsalitsah wal khamsun. Permasalahan ke-53 dari permasalahan jahiliyah yaitu tahayyuluhum, tipu muslihat mereka li ibtali syar'illah, untuk menghilangkan atau membatalkan syariat Allah. Permasalahan ke-53, i'malul hiyali adh-dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusulu. Mereka melakukan tipu daya muslihat yang zahirah wal batinah, baik lahir batin, ya, untuk menolak apa-apa yang dibawa oleh rasul, ma ja'at bihi ar-rusul. Untuk menolak, menyanggah apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka melakukan berbagai daya dan upaya, tipu muslihat lebih tepatnya. Kaqaulihi ta'ala wa makaru wa kaqaulihi ta'ala anhum, semisal firman Allah Ta'ala tentang mereka, wa makaru wa makar Allah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun balas makar mereka. Namun perlu diperhatikan, dari sini memang para ulama menyatakan Allah disifati dengan makar tapi tidak mutlak. Mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Maka Allah bersifat dengan sifat makar, tapi tidak mutlak, dirinci. Kapan Allah bersifat makar? Ketika membalas makar orang kafir. Paham sini ya? Ketika membalas makar orang kafir, dan inilah keadilan. Tapi kalau makarnya makhluk, selalu kedzaliman. Makarnya makhluk, selalu kedzaliman. Kalau makarnya Allah, keadilan. Tapi tidak boleh secara mutlak disebutkan Allah memiliki sifat makar. Enggak boleh. Kapan dikatakan Allah memiliki sifat makar? Ketika membalas makar orang-orang kafir. Nah, ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya, di antara Syekh Al-Utsaimin di Syarah Al-Qaidul Musla dan yang lainnya. Taib. Wa qawlihi ta'ala wa qalat ta'ifatum min ahlul kitab, dan sekelompok ahlul kitab Yahudi yang ada di Madinah mengatakan, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu. Ayo kamu pura-pura beriman aja. Ayo kamu pura-pura beriman aja. Beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang yang beriman itu, yang Islam itu. Ya, kapan pura-pura berimannya? Wajhan nahar. Di awal siang, yaitu di pagi hari. Nanti wakfuru akhirah. Nanti kafir lagi di akhir malam. Tujuannya untuk apa? Mereka kan di Madinah ini berkocol Yahudi. Orang Yahudi udah ada duluan sebelum Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah. Itu menjadi sebuah pukulan yang telak buat orang-orang Yahudi. Sudah capek-capek hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka duluan yang hijrah itu. Karena mereka menyangka bayi terakhir atau bayi yang akan menjadi sosok Nabi terakhir lahir dari rahim wanita-wanita Bani Israel. Namun ternyata gak muncul Nabi-Nabi yang ditunggu-tunggu. Ternyata malah dari Mekah, yang mereka padahal sudah pernah ke Mekah, di Taif tepatnya. Kemudian mereka baca kitab lagi, ternyata Nabi akhir zaman di Madinah, di Yasrib, mereka hijrah ke Madinah. Dan ternyata ketika mereka di Madinah, mereka dengar kabar. Di Mekah sudah ada orang yang mengaku Nabi dan dicemooh. Dan mereka udah yakin, wah itu ternyata orang Arab, bukan bangsa kita. Nah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka mereka membuat tipu daya. Tipu dayanya gimana? Biar orang-orang Madinah kafir lagi. Orang Madinah tahu bahwa mereka adalah ahlul kitab, punya kitab Taurat. Jadi ketika Yahudi pura-pura masuk Islam pagi hari, nanti di sore hari murtad dan mengatakan kita gak dapetin kebaikan apa-apa dalam Islam, akan membuat orang-orang Madinah menjadi shock. Wah, ahlul kitab aja ternyata gak dapetin apa-apa dalam Islam. Wah, berarti ini makar mereka nih. Taib, dalam agama lain selain dalam agama Islam, iman itu tidak dihitung dalam bentuk perbuatan, ucapan. Iman itu menurut mereka di kolbu aja. Jadi agama Murji'ah itu agama seluruh agama lain. Maka antum lihat orang-orang kafir pura-pura masuk Islam. Bahkan nikah, ucap kalimat syahadat. Nanti ketika anaknya atau anaknya sudah lahir, istrinya dirasa sudah sulit berpisah dengan dia, dia balik lagi ke kafir. Hatinya tetap kafir. Dia mengucap syahadat. Di Indonesia pernah fenomenal, Snok Ronjo itu kan. Pernah fenomenal, bahkan sampai belajar Islam ke Mekah. Tapi kalau dalam Islam, orang pura-pura kafir, kafir betulan. Karena iman itu, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Bahkan para ulama sepakat di buku-buku fikih, di kitab Muridah sepakat. Orang yang berniat kafir, maka dia kafir. Maka dia kafir. Berniat kafir, maka dia kafir. Ya dan bilah, misal ada seorang mengatakan, adalah saya murtad aja lah. Udah, khalas. Kafirlah dia. Jadi gak bisa. Uzurnya satu aja, mukroh. Dipaksa. Ya, dipaksa. Tapi makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di penutup Nawaqidul Islam mengatakan wala farqa baina hadhihi nawaqid. Ya, enggak ada perbedaan di antara pembatal-pembatal keislaman ini, antara hazil wal jaddi. Nah, antara yang bercanda yang serius ilal mukar, wal jahil dan yang bodoh sekalipun, wal khaib yang karena takut sekalipun, ilal mukrah, kecuali yang dipaksa. Kecuali yang dipaksa. Jadi enggak benar itu. Kalau ada film-film Islam, ada yang berperan sebagai Abu Jahal, ada yang berperan sebagai Umayyah bin Khalaf, ada yang berperan sebagai Abu Lahab, mengucapkan kalimat-kalimat murtad. Apa uzur dia? Uzurnya apa? Uzurnya apa? Gak benar juga tuh teman-teman yang bikin konten kebablasan, yaitu pura-pura ada temannya yang menjadi pencela Islam, dia pura-pura berperan, oh dia ngucap-ngucap, terus dinasehatin, gak boleh gitu. Uzurnya apa? Hah? Uzurnya apa? Kecuali dipaksa aja. Ya, nah kalau agama lain tuh Yahudi pura-pura masuk Islam mereka bisa, Nasrani pura-pura masuk Islam bisa, kalau kita nggak bisa. Ah saya mau mengislamkan wanita Nasrani, ah pura-pura masuk Kristen, terus dibaptis di gereja, ya udah murtad, udah murtad, ya. Jadi nggak bisa itu pura-pura itu dalam kita. Uzurnya cuma satu, mukroh, dipaksa. Makanya tuh antum pegang di penutup Nawakidul Islam Syekh Muhammad bin Abdullah di terakhir mengatakan wala farqa baina hadhihi nawakid. Enggak ada perbedaan di antara pembatal-pembatal Islam ini, yang 10 ini, antara yang hazil wal jaddi wal khaif wal jahil illal mukrah. Antara yang bercanda sungguh-sungguh, takut, bodoh, enggak ada bedanya kecuali dipaksa. Dan dipaksanya pun dijelaskan oleh para fuqaha di kitab Al-Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dijelaskan. Ikrahnya mesti ikrah tam, sempurna. Yang diancam nyawa hilang atau cacat anggota badan permanen. Kalau cuma diancam dicepol, diancam dipersekusi, enggak boleh melakukan kalimat-kalimat atau perbuatan kafir. Ya, jadi orang Yahudi rela mereka pura-pura masuk Islam demi memurtadkan kaum muslimin. Tapi kalau kita gak bisa begitu. Jadi jangan coba-coba. Saya mau mengislamkan ya, Nasrani itulah wanitanya, saya mau kawin dia, gak apa-apalah di gereja. Iya dan bila di gereja dibaptis ya, terus sudah lahir anak, ayo masuk Islam lagi, kamu muslim masuk Islam. Oh gak bisa ya. Loh abang selama ini, oh saya pura-pura aja Kristen. Enggak, antum dari Kristen betulan gitu. Enggak, antum dari Kristen betulan. Karena iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan, keyakinan, enggak lepas dari itu. Ya, enggak lepas dari itu. Makanya para ulama mentahdzir film-film sirah nabawiyah yang di situ ada peran Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf yang diperankan oleh muslim, enggak boleh. Enggak boleh. Para ulama mentahdzir film-film kayak gitu. Nah orang Yahudi mereka mau kayak begitu. Orang Nasrani kita lihat pura-pura masuk Islam bertahun-tahun. Bertahun-tahun pura-pura masuk Islam. Wah ini gak usah diceritain di daerah mana, antum udah tahu. Itu kan? Ya, pura-pura masuk Islam, istrinya sudah lahir, anak udah lahir, dirasa istrinya sudah gak bisa lepas dari dia, diancam anaknya akan dibawa, kalau istrinya gak mau ikut murtad, akhirnya istrinya kalah. Murtad. Ya, ini juga ya dampak dari gampang-gampang menikahkan muslimah dengan kafir yang baru masuk Islam. Diuji dulu. Ya, diuji dulu. Ya. Memang betul kita enggak ada yang tahu isi hati seseorang. Kita menghukumi zahirnya. Tapi zahirnya kita bisa ketahui. Ya, dengan kita mengetes tauhid dia. Ya. Walaupun dia nanti jawabannya tepat, ternyata lahir batinnya kita enggak tahu, dia ternyata sembunyikan, ya Allah alam. Ya. Enggak ada yang tahu. Dulu si Snok itu mengibuli, mengeprank berapa ulama. Iya kan? Sampai anak penghulu di Garut menikahkan putrinya dengan si Snok itu. Disangka udah jadi santri, padahal company. Orang udah belajar ke Mekah. Ya. Akhirnya dia menuliskan biodata sendiri diri dia yang pura-pura itu. Dia pulang ke Leiden. Dia kabarin, kena prank kalian semua. Iya dan bila. Kena prank. cuman mau tahu kelemahan sisi kaum muslimin. Karena kaum muslimin basisnya kuat, perlawanannya ada apa ini? Oh, ternyata disokong agama. Ya. Jadi dulu Pak enggak ada tuh. Kaum muslimin berperang melawan Belanda itu atas asas dasar nasionalisme, enggak ada. Enggak ada. Semuanya pekikannya Allah Akbar semua. Bung Tobo Allah Akbar, enggak ada tuh. NKRI apalagi Surabaya. Aremania, wah, enggak ada. Mimpi kayak itu ada, enggak ada. Semuanya itu pekikan takdir, ya. Ingat ya, pura-pura kafir adalah kufur, ya. Dan orang-orang agama selain Islam tidak memandang hal tersebut. Tapi kalau di dalam agama kita, iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqadun, ucapan, amalan, dan keyakinan. Berniat kafir aja sudah kafir. Ya. Kalau berniat kufur aja sudah kufur, hati-hati, ya. Nauzubillah. Taib, itu disebutkan ya oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di Syarah Minhajut Thalibin dalam Mughnil Muhtaj. Berniat kufur, maka kufur. Dan disebutkan oleh para fuqaha yang lainnya. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, min a'malil jahili, min a'mali ahli jahiliyati minal kitabiyyin wal ummiyyin, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dari kalangan ya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ya, dan juga orang ummiyyin, ummiyyin orang yang enggak punya kitab, musyrikin Quraisy. I'maluhum al-hiyala, mereka melakukan hiyal, jamak dari hilah, tipu daya, tipu muslihat, fi taghyiri syar'illah subhanahu wa ta'ala, untuk merubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, litakhallusi minhu, supaya bisa terlepas dari syariat Allah, wa inqadhi kufrihim wa dalalihim, serta melakukan kembali kekufuran dan kesesatan mereka, li'annahum la yaqdiruna 'alal musharahah, karena mereka enggak sanggup untuk terang-terangan. Fasaru yalja'una ila hiyalin khafiyatin makiratin. Maka mereka melakukan tipu daya yang khafiyah, yang samar. Yang ini adalah hakikatnya makirah, ya, bentuk makar. Wa min dzalika, di antaranya ialah firman Allah Ta'ala anhum tentang mereka, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ingat tadi sifat makar disebutkan bagi Allah ketika membalas makar orang kafir. Jadi sifat makar tidak mutlak. Beda dengan sifat wajah, sifat ilmu, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Sifat yang memang mutlak ada pada Allah. Sifat fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah. Sifat dzatiyah itu sifat yang permanen ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azali dan abadi. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang bergantung dengan kehendak Allah. Ya. Taib. Berarti sifat makar ini dzatiyah atau fi'liyah masuknya? Kalau di membalas orang kafir, fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat beristiwa di atas ars. Allah dulu enggak beristiwa di atas ars. Kapan sih Allah beristiwa di atas ars? Setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Kapan sih Allah ciptakan langit dan bumi? 50 ribu tahun setelah ditulisnya takdir. Di kolam, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah itu, baru Allah beristiwa di atas ars. Berarti sebelumnya Allah enggak beristiwa di atas ars. Berarti masuk sifat fi'liyah. Tapi kalau sifat tinggi, ulu, itu sifat dzatiyah. Dzatnya Allah selalu tinggi. Ulu. Ulu dzat. Tinggi. Nah, kalau makar masuk sifat fi'liyah, itu kalau membalas makar orang kafir. Kalau enggak sedang membalas makar orang kafir, maka tidak boleh Allah disifati dengan sifat makar. Dan makarnya Allah keadilan. Makarnya makhluk pasti kedzaliman. Ya, mana lagi lanjut lagi? Udah, wa min dzalika ya wallahu khairul makirin wal makruhu wa isalul makruhi bi tariqatin khafiyatin. Apa itu makar? Udah jadi bahasa Indonesia ya, makar, makr. Huwa isalul makruh. Itu menyusupkan sesuatu hal yang dibenci bi tariqatin khafiyatin, dengan jalan yang samar. Wal yahudu hina aradu qatal masihi Isa bin Maryam, Yahudi ketika mereka hendak membunuh Isa bin Maryam, li anna adatahum qatlul anbiya, karena kebiasaan mereka memang membunuh para nabi. fa'aradu ayaqtulul masih alaihissalam. Maka mereka ingin membunuh ya al-masih alaihissalam. Fadahabu ila malikin kafirin wasaniyin. Maka mereka pergi ke raja kafir, penyembah berhala. Faqalulah, orang Yahudi ini ngompor-ngomporin raja kafir tadi. Inna hadar rajul sayughayyiru hukmaka. Wahai raja, orang ini Isa hendak merubah ya hukum kerajaanmu. In taraktahu, kalau kamu biarin dia. Akhirnya raja malah fa arsala hadzal maliku jama'atan liqatlil masih. Maka sang raja mengutus jamaah pasukannya untuk membunuh al-masih. Wadakhulu alaihi fi makanihi. Mereka pun masuk ke tempat Nabi Isa di rumahnya. Yuriduna qatlah, yang mereka ingin membunuhnya. Ya. Dan Nabi Isa kumpulkan 12 hawariyunnya. Siapa di antara kalian yang ingin ya, bersamaku di surga, tapi dia diserupakan seperti wajahku. Ya, dan pasti akan dibunuh. Ya, pemuda yang paling muda, ana. Kata Nabi Isa, ijlis anta fi makanik. Duduk kamu. Ditanyain lagi oleh Nabi Isa, pemuda itu lagi. Ditanyain lagi oleh Nabi Isa yang ketiga, pemuda itu lagi. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya. Akhirnya kata Nabi Isa, iya kamu. Maka Nabi Isa keluar lewat atap, diangkat oleh Jibril ke langit. Pasukan udah ngepung, ditangkaplah pemuda tadi. Ya, ditangkaplah pemuda tadi. Berarti hawariyunnya Nabi Isa sisa berapa? 11. Dan 11 itu matinya mengenaskan semua. Ya, mati mengenaskan karena mempertahankan tauhid. Ya, mempertahankan tauhid. Taib. 12, 11 itu dibunuh semuanya. Karena mempertahankan tauhid. Jadi dusta itu yang di Injil-Injil itu. Ya, yang di Injil-Injil itu dusta. Kemudian mana lagi tadi? Fa arsala hadzal malik. Nah, udah ini. Walakin Allah jalla wa ala makara li nabiyyih. Namun Allah jalla wa ala membalas makar untuk nabinya. Fa alqa syabahal masih. Maka Allah ya, menyerupakan orang yang diserupakan dengan Isa ala rajulin min atbaihi, kepada seseorang dari pengikutnya. Qaddama nafsah, yang dia mengorbankan dirinya lidzalik, untuk hal tersebut, karena dia yuriduna al ajra min Allah, karena dia harapkan pahala, dia ingin bersama Nabi Isa di surga. Hatta sara ka annahu al masih, seakan-akan dia menjadi al masih, Allah serupakan langsung ya. Fa akhadahu, maka mereka pun menangkapnya. Wa qatalu, dan mereka membunuhnya. Wa salabu, dan mereka mensalibnya. Alal khasabah, di atas batang kayu yang disalib. Ya. Disalib Nabi Isa. Kemudian kepalanya dikasih ya, diikat pula lagi dengan apa itu? Besi-besi tajam. Ya. Dan orang Kristen mengklaim itu sebagai penebus dosa. Penebus dosa. Penebus dosa anak Adam. Yang dosa dia, yang nebus Nabi Isa. Ya. Dan orang Kristen berlaku lagi. Kalau ada yang berlaku dosa lagi, ya, minta tebusan. Surat membayar dosa, kepatikan, bayar. Sehingga kaum proletar protes. Dulu, Martin Luther, sehingga agamanya pecah jadi Protestan. Dua, Katolik Roma dan Protestan. Warafa'allahu al-masiha, maka Allah mengangkat al-masih ilaih, ke sisinya di langit pertama. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah mi'raj di langit pertama, setelah dibukakan ya pintu langit ya, ditanya man anta, siapa kamu? Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersamamu? Muhammad. Dibukakan pintu, ketemu Nabi Adam ya, kemudian ketemu Nabi Isa. Ya, ketemu Nabi Isa. Dan Nabi Isa nanti akan turun ke langit dunia. Berarti satu-satunya Nabi yang belum wafat di langit ialah Isa. Ya. Namun Isa turun ke dunia bukan sebagai Nabi. Tapi sebagai pemberharu. Membawa misi. Membunuh babi. Menghancurkan salib. Dan membunuh Dajjal. Kemudian wafat. Hah? Apa? Bukan menghapus pajak, menerapkan jizyah kepada ya, selain kaum muslimin. Ya. Taib, kemudian warafa Allahul Masih ilaih min bainihim wa hum la yas'urun. Allah mengangkat Isa. Ya. Di antara mereka dalam keadaan mereka enggak menyadarinya. Wa li hadza yaqul, oleh karena itu Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan mereka tidak membunuhnya, mereka pula tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Namun yang mereka bunuh, yang mereka salib ialah yang diserupakan. Ya. Tayyib barakallahu fik. Naam, gantian baca sini. Fadal. Johar apa namanya? Si Fazak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Hadza ma'na qawlihi ta'ala wa makaru wa makarallah. Wa hadza min babil muqabalati wal mujazati. Wa huwa 'adlun minhu subhanahu wa ta'ala bi khilafi makril makhluqi fa innahu zalamun. Zulmun. Fa innahu zulmun li annahu bi ghairi haqqin. Wa qala ta'ala wa qalat ta'ifatum min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'alal ladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah wa hadha min makri alyahudi aydan lamma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-madinati wa dhahara amrullahi wa dhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala وَانْتَصَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَلَمَّا عَجَزَ الْيَهُودُ عَنْ صَدِّ النَّاسِ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَأُوا إِلَى حِيلَةٍ وَمَكْرٍ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَسْلِمُوا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَإِذَا صَارَ آخِرُ النَّهَارِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقُولُوا مَا وَجَدْنَا فِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَاحِيَّةً فَإِنَّ النَّاسَ سَيَتْبَعُونَكُمْ لأنكم أهل كتاب ويقولون لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في دين محمد لما خرجوا منه لما خرجوا منه فيقلدونكم فكشف الله خطتهم بقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار يعني مفعول يعني أول النهار فوجه الشيء أوله ومقدمه وكل من لجأ إلى حيل لتغيير شرع الله والإضرار بأوليائه فإنه على طريقة أهل الجاهلية وكل من صنع أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد liwusuli ila ghoradin min aghradihi ad-dani'ati fahuwa ala tariqati ahli al-jahiliyati. Anam. Jazakallah khairan. Baik. Wa hadha ma'na qawlihi ta'ala, dan inilah makna firman Allah ta'ala, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun balas makar mereka. Wa hadza min babil muqabalah wal mujazati. Ini sebagai bentuk muqabalah dan mujazah. Sebagai bentuk merespon dan membalas. Jadi sifat makar itu hanya ketika membalas makar orang kafir. Udah itu aja Allah bersifat dengan sifat makar. Jadi tidak mutlak Allah bersifat dengan sifat makar. Baik, sama seperti sifat apa lagi yang fihi tafsil, yang tafsir yang butuh dirinci. Allah terkadang disifati dengannya, terkadang tidak, tergantung kondisi. Sifat apa? Jihah. Apa itu sifat jihah? Arah. Sifat arah. Maka enggak boleh kita katakan Allah memiliki sifat arah. Betul, Allah tinggi di atas arsy. Namun enggak ada nas, enggak ada Quran, enggak ada hadis yang menyatakan ada sifat jihah, sifat arah itu enggak ada. Yang ada sifat ulu, sifat istiwa alal arsy, sifat fauq itu ada di nas. Sifat di atas, sifat tinggi. Namun kalau sifat arah itu enggak ada. Naam. Tapi kapan kita katakan Allah bersifat dengan sifat arah? Apabila yang diinginkan adalah arah atas. Arah apa? Arah atas, tinggi di atas. Ya, tapi kalau Allah memiliki sifat arah, arah mana? Arah mana aja? Itu batil. Ya. Juga ketika ada yang mengatakan Allah tidak ada pada satu arah, dirinci dulu, apa maksudnya? Iya, Allah tidak ada satu arah kecuali Allah arah atas, baru demikian. Dulu sebelum munculnya Mu'tazilah, para ulama menyebutkan bahwa kaum muslimin biasa menetapkan Allah fi jihah. Allah fi jihah, dalam suatu arah. Tapi ketika munculnya Mu'tazilah, maka ya udah enggak usah dipakai kalimat jihah. Kalimat arah enggak dipakai oleh ulama. Ya, yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan sifat tinggi bagi Allah yang ada di nas Al-Qur'an hadis saja. Ya, tapi dirinci. Itu sama kayak sifat makar. Ya. Taibarakallahu fikum. Wa huwa adlun, dan pembalasan makar Allah adalah keadilan minhu dari Allah Subhanahu wa taala bi khilafi makril makhluqi. Berbeda dengan makar makhluk. Fa innahu dzulmun la bi li'annahu bi ghairi haqqin. Karena makar makhluk itu adalah zulmun, kezaliman. Li'annahu bi ghairi haqqin. Pasti karena dia tanpa alasan yang benar. Itu makar dari makhluk. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah. Dan sekelompok ahlul kitab berkata, aminu, ayo pura-pura beriman billadhi unzila 'alal ladina amanu, terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Ayo pura-pura beriman pada Quran, kepada Muhammad, pura-pura beriman aja. Wajhan nahar, di pagi hari. Waqfuruh, nah murtad lagi, kafir lagi, akhirahu, di akhir siang, sore hari. Di malam hari udah murtad lagi. Ya, hadza min makril yahudi aidan, ini juga di antara betul makar, bentuk makar orang-orang Yahudi. Lamma hajaron nabiyyu ila sallallahu alaihi wasallam ila al-madinati, ketika orang Yahudi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa dhahara amrullah subhanahu wa taala, dan telah nampaklah, menanglah perkara Allah, maksudnya agama Allah, syariat ini sudah nampak. Wantasara alal musyrikin fi ghazwati Badrin, dan kaum muslimin mengalahkan kaum musyrikin di perang Badar. Ini kan shock orang Yahudi. Kaum muslimin yang menang, mereka yang shock. Mereka sangka apa kalah ini pasti dia mah sama kaum musyrikin. Bayangin 313 lawan 1000. 313 pasukan kaum muslimin yang bersenjata lengkap pun minim. Ya. Tapi mesti berangkat waktu itu. Kalau enggak, wah, udah enggak bisa. Udah diizinkan jihad. Sampai-sampai Nabi ya, beristighosah kepada Allah. Ya, ya Allah, kalau pasukan ini enggak menang, ya Allah, engkau enggak akan disembah lagi. Ya. Kenapa? Karena udah habis kekuatan cuma 313 ini. Di Madinah sisa munafik, orang Yahudi, kaum muslimin yang anak-anak dan wanita, orang tua renta yang dapat udzur enggak berangkat jihad. Ya sudah, kalau yang 313 ini kalah, habis sudah. Ya. Dan waktu itu enggak ada udzur bagi siapapun untuk enggak berangkat jihad. Makanya kalau Nabi Khidir masih hidup, wajib berangkat jihad Badar. Kalau enggak, dosa Nabi Khidir. Ya. Dan Nabi Khidir wajib beriman dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Wajib syahadat di depan Nabi. Nabi ada, dia wajib syahadat. Kalaupun enggak ketemu, ya udahlah, dia katanya di goa, ya udah dia bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib dia. Gimana ceritanya? Khidir wali, Musa aja yang nabi rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasiyahu ila tibai." Seandainya Musa, saudaraku, masih hidup, dia enggak punya lapangan kecuali dia mesti ikutin aku. Makanya Nabi Isa turun bawa syariat baru? Enggak. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah ikut kita, zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib Tiga isya empat, yang mana dibaca sir, yang mana dibaca jahar. Ibadah-ibadahnya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi mana manzilah, Isa atau Khidir? Isa. Isa nabi dan rasul, dapat mukjizat di antara ulil azmi. Khidir wali. Ada yang mengatakan dia wali. Saya sebutin wali, tapi itu marju. Ya, itu marju. Yang benar dia adalah nabi. Ya. Syekh ya. Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan beliau adalah wali. Memang betul ada ulama yang mengatakan Khidir adalah wali. Namun yang tepat ialah dia adalah nabi. Dia adalah nabi. Mau wali ke, mau nabi ke, kalau masih hidup wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khidir udah mati, udah wafat. Gak mungkin masih hidup sehingga sekarang nyamar jadi Kang Minyak. Ke rumah kiai ini, kiai itu, ketemu dua kali sama ini tuh. Khidir, enak aja. Ya. Buya Ar-Razi Hasyim bilang, Khidir, sama gurunya, saya udah ngadep guru saya. Siapa tuh namanya kemarin? Gurunya itu, yang main biliar. Buya ini, dia udah ngelapor, saya ngelapor ke Khidir, ke Syekh Abdul Qadir Jilani, naik ke lantai 4, menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, enak banget. Ini bersih berkas-berkasnya, nama-namanya, yang sudah bayar, dapat syafaat. Ismuruh, ini udah dibawa oleh Khidir, disampaikan ke Syekh Abdul Qadir Jilani, dibawa langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW udah ACC. Ini lagi ngayal. Administrasi kantor. Lagi ngayal dia. Aduh. Ya. Khidir udah wafat. Sering beredar khurafat. Khidir ketemu saya. Saya pikir dia ini ternyata Khidir. Ternyata Khidir. Udah wafat Khidir. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup. Khidir murtad pak. Gak beriman sama Rasulullah SAW. Perang, gak ikut perang Badar, gak ikut perang Uhud, semua perang gak diikuti, gimana ceritanya? Gak berbaiat sama Abu Bakar Siddiq, sama Umar, gak pernah ada berita-beritanya satu acan pun di Siro ada Khidir gitu ya? Ada gak? Kok bisa gitu? Rasulullah SAW berangkat di, yang tunggu di Madinah maupun pasukan Usamah gak ada Khidir, gimana ceritanya? Di perang Badar enggak ikut, di perang bahkan di perang Ahzab enggak hadir. Rasul Khidir ikut tuh gali parit. Musyrikin nyerbu bareng-bareng tuh, komplotan semua musyrik namanya Ahzab. Gabungan dari hizbi-hizbinya musyrikin semua gabung. Gimana ceritanya Khidir enggak ikut? Di akhir zaman Isa turun gabung sama Mahdi perangi Dajjal. Iya, ya Khidir udah wafat. Mana ada Khidir masih hidup? Ya, terlepas dia nabi atau wali, udah wafat, selesai. Ya, tapi yang jelas Khidir adalah nabi, bukan wali. Yang rajih itu demikian. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Yaumul Furqan, pada hari Furqan. Di perang Badar itu disebut Yaumul Furqan. Karena waktu itu hari terjadinya perbedaan antara hak dan batil. Lama ajazal Yahud. Maka tatkala sudah menang kaum muslimin, orang Yahudi ajazah sudah enggak sanggup lagi ansadinnas menghalang-halangi manusia andini Muhammadin dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laja'u ila hilatin wa makrin. Maka mereka melakukan tindakan hilah, tipu daya dan makar. Tipu muslihat dan makar. Waqala jama'atun minhum, maka sekelompok jamaah dari kalangan mereka mengatakan, aslimu fi awwalin nahar. Dia pura-pura masuk Islam aja di pagi hari. Wa idza sara akhirun nahar, kalau udah malam, akhirun nahar, akhir siang malam, irtaddu anil Islam. Udah murtad lagi. Waqulu, dan ucapkanlah Ucapin ke orang-orang tuh biar orang-orang syok. Ma wajadna fi dini Muhammadin solahiyatan. Kita enggak mendapati dalam agama Muhammad ada solahiyah, ada kebaikan. Ya. Fa innan nasa sayatba'uku sayatba'unakum. Karena orang-orang nanti akan ngikutin kalian. Li'annakum ahlu kitabin, karena kalian ahlu kitab. Wa yaqulun, orang-orang akan mengatakan laula annahum ma wajadu solahiyatan fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lama kharaju minhu. Seandainya mereka ahlul kitab tidak mendapati kebaikan pada agama Muhammad, tentu mereka enggak akan keluar dari situ. Fayuqallidunakum, nanti orang-orang akan taklid pada kalian, ikut-ikutan kalian. Ini pembesar mereka memberikan wejangan. Oh iya ya, oh pura-pura langsung. Pura-pura masuk Islam. Fakasyafallahu khuttatahum, maka Allah menyingkap langkah-langkah mereka tadi. Biqaulih, dengan firman-Nya. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar. Dan sekelompok ya, berkatalah qalat, berkatalah sekelompok ta'ifah, sekelompok dari kalangan ahlul kitab, orang Yahudi, mengatakan aminu, pura-pura berimanlah kalian, billadhi unzila 'alal ladina amanu, terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, wajhan nahar, pagi hari. Yakni awalan nahar, awal siang. Ya, fa waju syai', kalau disebutkan waju syai' awalu, awal ya, wa muqaddamuhu, ya, depannya. Awal siang itu pagi hari. Ya, awal siang itu pagi hari. Nanti berakhirnya siang itu kapan? Malam hari. Malam hari. Wa kullu man laja ilal hiyali, dan semua yang melakukan tipu daya muslihat, litaghyiri syar'illah, untuk merubah syariat Allah, wal adrari bi auliyaihi, untuk memberikan kemudaratan kepada para wali-wali Allah, fa innahu ala tariqati ahlil jahiliyati, maka dia berada di atas jalan orang-orang jahiliyah. Wa kullu man sana'a ahla sunnati wal tauhid, ya, dan semua orang yang bermanis-manis terhadap ahlus sunnah wal tauhid, ya, bermuka manis lil wusuli ila gharadin min aghradihi ad-daniati, untuk wusul, untuk mencapai ila gharadin, tujuan dari aghrad, tujuan-tujuannya yang daniah, yang hina, yang rendah, fahuwa ala tariqati ahli jahiliyati, maka dia berada di atas jalan orang-orang jahiliyah. Taib, al-mas'alatu ar-rabi'atu wal khamsun, permasalahan ke-54, al-iqrar bil haq litawassuli ila daf'ihi. Ya, yaitu ikrar, mengikrarkan kebenaran, tapi bukan untuk mengakui, mengamalkan kebenaran itu, bukan. Litawassuli, justru untuk mencapai tujuan ila daf'ihi, untuk menolaknya. Pura-pura diterima, tapi nanti ujung-ujungnya ditolak kebenaran tersebut. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ikrar bil haq litawassalu bihi ila daf'ihi kama qala fil ayah. Ya, yaitu mengikrarkan kebenaran supaya bisa mencapai ketujuannya, yaitu daf'ihi, menolaknya, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat tadi, ayat yang sebelumnya, yang waqala ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadina unzila ala alladina amanu wajhan nahar. Nah, ini sebagaimana di ayat ini. Tayyib, barakallahu fik. Min masail jahiliyah, mimma alaihi ahlul jahiliyah, kata Syekh Shalih Fauzan, di antara ya, keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka berada di atasnya, ya, di antara keperlakuan apa perilaku mereka, al-iqraru bil haq la iqtina'an bihi, yaitu menerima, mengikrarkan kebenaran bukan karena merasa sudah iqtina'an, sudah puas, sudah cukup dengan kebenaran tersebut, tidak. Wa innama liyatawassalu ila daf'ihi, namun mengikrarkan kebenaran itu justru untuk mencapai tujuannya, menolaknya. Ya. Mislu ma hasala minal yahud fi qawlihim, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dalam ucapan mereka ini yang di ayat tadi, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waghfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Pura-pura berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu pada pagi hari, dan kufurlah, murtadlah di sore hari. La'allahum yarji'un, supaya mereka bisa balik lagi ke agama yang sebelumnya, supaya bisa murtad. Ya. Wasabaqa bayanu dzalika. Sabaqa telah berlalu bayanu penjelasan hal ini di sebelumnya. Ya, wa hadhihi makidatun la tazalu tuhaqu lil muslimina mimman yandassuna fi sufufihim min a'daihim. Hadhihi makidah. Dan ini adalah tipu daya yang la tazalu tuhaqu lil muslimin. Yang senantiasa membuat keraguan bagi kalangan kaum muslimin. Ya. Siapa yang membuat keraguan ini? Mimman yandassuna fi sufufihim. Ya, dari kalangan orang-orang yang menyelinap, yang mereka ya menyelinap di barisan kaum muslimin. Ya, dan mereka ini adalah min adaihim, dari kalangan musuh-musuh mereka. Musuh-musuh kaum muslimin. Wa yatadhaharuna biqabulil haq. Mereka menampakkan diri biqabulil haq, seakan-akan menerima kebenaran. Yuriduna qalbal Islam, yang mereka inginkan hanya membalik Islam. Wa ifsadal Islam, merusak Islam. Wa hadha waqa'a fi asrin Nabi, dan ini sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustamirrun ila waqtina hadza, dan ini terus berlanjut hingga waktu kita saat ini. Wa ila ayyasha Allah, bahkan hingga sampai yang Allah kehendaki. Bukan hanya sampai waktu sekarang, bahkan mungkin sampai suatu waktu yang Allah kehendaki. Yandassu unasun, akan ada unas, orang-orang yang yandassu, yang mereka menyelinap. Orang-orang ini min a'da'il Islam, berasal dari kalangan musuh-musuh Islam. Yatadhaharuna bil Islam, mereka menampakkan diri seolah-olah mereka Islam. Min ajli ifsadil Islam, tujuannya untuk merusak Islam. Wa min ajli basthis syubahi bainal muslimin, tujuannya untuk menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Wa tafriqil kalimati, memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin, justru melemparkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Wa taqti'ihim ila ajra ila ahzabin, dan memecah belah kaum muslimin menjadi hizbi-hizbi, menjadi golongan-golongan. Wa ila jama'atin, sampai kepada jamaat. Ya. Wa hada min kaidil a'da'i wa makrihim, ini diantara tipu daya musuh dan makar mereka. Fayajibu 'alal muslimin ayatanabbahuna li hadzal makri al khabisi, maka wajib bagi kaum muslimin agar mereka waspada dari makar yang buruk ini. Ya, wala yamnahu as-siqata likulli ma habba wa dabba, dan jangan buru-buru mereka memberikan siqah, kepercayaan bagi siapa saja yang habba, yang baru masuk Islam langsung habba, langsung dia semangat. Wadabba, langsung dia pura-pura ya membela Islam. Ya. Dulu paus yang pertama itu, Bulus, itu makarnya pinter ya, pura-pura masuk Islam, Islam Nasrani ya, Islam Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Injil murni, pura-pura masuk Islam. Ya, karena dia mantan rabi atau pendeta Yahudi, terpandang. Langsung diangkat. Jadi pesohor agama Nasrani, masih agak Nasrani Tauhid. Akhirnya ya udah. Terjadilah konsep Trinitas yang dulu gak dikenal. Ya, ini akibat sembrono memberikan kepercayaan kepada orang yang gak dikenal track record-nya dalam agama kita ini. Mantan ya rahib Yahudi masuk Nasrani yang merusak. Ya. Bal alaihim yujarribuna an-nasa tajribatan shadiqatan, bahkan wajib bagi mereka untuk menguji orang-orang yang seperti ini dengan ujian yang jujur. Wa yahtabiruhum ikhtibaran daqiqan, dan mengetes, menguji mereka dengan ujian yang pelik, yang detail, yang daqiq. Yang daqiqan. Wa idza sabata sidquhum, kalau memang telah jelas kejujuran mereka, manahuhum as-siqata, baru boleh mereka memberikan kepada orang-orang ini as-siqah, kepercayaan. Baik, ya. Nanti lanjut lagi pada Isya di permasalahan ke 57, 58. Mudah-mudahan 59 juga. Dan 60 mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.